السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وينبغي أن يكون تقطيع الكتاب مربعا، فإنه تقطيع أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو أيسر إلى الرفع والوضع والمطالعة. وينبغي أن لا يكون في الكتاب في الكتابة شيء من الحمرة، فإنها صنيع الفلاسفة لا صنيع السلف. ومن مشايخنا من كره استعمال المركب الأحمر. ومن تعظيم العلم إلى تعظيم الشركاء في طلب العلم والدرس، ومن يتعلم منه والتملك مذموم إلا في طلب العلم، فإنه ينبغي أن يتملق لأستاذه وشركائه ليستفيد منهم. Yang saya hormati para habaib, para asatid, wabil khusus Al-Habib Haidar bin Syahab, para pejabat kelurahan, dan ramil kepolisian, kapolsek, dan lain-lain sebagainya, hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, wayambari dan semestinya an yakuna takti alkitab murabba'ah. Kitab itu dibuat murabba'an segi empat. Fa'innahu takti'u Abi Hanifa rahimahullah ta'ala. Karena sesungguhnya itu adalah aturan yang telah dibuat oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Wa huwa aisaru ila rafi wal wadi wal mutalaah, karena itu dapat lebih memudahkan untuk mengangkat, menaruh atau mempelajarinya. Maksudnya dijadikan tulisan itu di dalam buku modelnya segi empat. Jadi nulis di kanan, nulis di kiri. Bukan dibuat bulat atau malah merucut seperti segitiga atau semisalnya. Karena untuk membacanya jelas kerepotan, bingung. Apalagi nanti kalau sudah selesai dia ingin membacanya kembali. Di pertemuan yang lalu kita dilarang untuk menulis kalau memang harus di buku atau di kitab, itu hendaknya menulis dengan baik. Agar manfaatnya bukan hanya kita yang menulis, tapi untuk anak cucu kita ketika mereka memakai kitab tersebut atau membaca buku tersebut. Sehingga tulisan yang kita tulis itu terus bisa terbaca sampai kapanpun. sama buku itu, kalau kita menulisnya rapi, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, tergantung nulisnya pakai bahasa apa. Mau pakai bahasa Indonesia berarti dari kiri ke kanan. Kalau mau pakai pego berarti dari kanan ke kiri. Nah ini hendaknya ketika menulis dengan tulisan yang baik, yang bagus. Juga meletakkan penulisan itu dengan baik, rata. Misalnya dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, rata. Jangan nulis seperti gunung, naik turun. Seperti orang baru belajar menulis. Nah ini manfaatnya bukan sekarang, manfaatnya untuk kemudian hari. Jadi gak bingung. Mungkin 1 bulan, 2 bulan berikutnya. Ketika kita membaca itu sesuai dengan apa yang kita pahami saat pertama kali kita mendengar. Dan apa yang kita baca tetap sesuai apa yang telah disampaikan oleh guru kita atau kiai yang mengingatkan kita. Sesuai, pas. Jadi untuk lebih mudah kita pelajari di kemudian hari. Kemudian wa yambaghi an la yakuna fil kitabati syai'un minal humrah. Dan juga semestinya kalau kita menulis, menghindari tulisan dengan warna merah. Ada pulpen itu kan ada warna merah. Nah ini kita dianjurkan untuk menghindar menulis dengan warna merah. Alasannya fa innaha sani'ul falasifah la sani'us salaf. Karena yang biasa menulis memakai tinta berwarna merah itu adalah orang-orang filsafat. Bukan kebiasaan para salaf. Lah kita ini yang terbaik mengikuti salaf. Yang terbaik itu mengikuti salaf. Jangankan urusan ibadah. Jangan urusan ketaatan. Urusan duniawi, urusan dunia. Kalau kita mengikuti salaf, selamat. Urusan dunia. Kalau mengikuti salaf, pasti selamat. Salaf itu, orang-orang dulu, orang-orang kuno. Itu menikmati apa yang ada. Menikmati apa yang ada. Yang ada mereka nikmati, mereka rasakan. Gak pernah menginginkan hal-hal yang gak ada, apalagi sulit untuk dicapai. Alias tidak pernah memaksa diri untuk mendapatkan yang sulit dia capai. Ini kata-kata sulit itu kita semuanya memahami dalam diri kita masing-masing. Dan itu mereka itu gak muluk-muluk kehidupannya. Biasa. Beda dengan orang sekarang. Orang sekarang ini masalah dunia. Luar biasa. Tahu gak mampu. Tahu gak bisa. Memaksa dirinya untuk bisa. Kepingin kaya. Nyari modal. Modalnya utang ke bank. Kepingin kaya dia. Berangkat ke bank. Atau ke lentenir. Utang. Karena ingin kaya. Ingin punya modal. Sudah ambil sekian puluh juta. Jaminannya sertifikat. Pakai kerja. Wah subhanallah. Gak hasil kayanya malah bangkrut. Bukan hanya sekedar bangkrut, rumahnya hilang. Kenapa? Terlalu mengejar sesuatu yang gak kita mampu. Padahal coba, secukupnya apa yang kita miliki kita pakai, secukupnya yang kita miliki kita gunakan, lu bisa. Meningkatnya itu perlahan-lahan, pelan-pelan. Akhirnya bisa kita nikmati dengan senang hati tanpa adanya utang, tanpa ini dan itu. Nah, karena kita memaksa diri, kepingin dan cepat soge dan cepat enak utang, gak mikir mari ini ngeluh kabeh dasuk. Kita kadang ini punya motor satu sudah enak, ringan sebetulnya untuk nyicilnya, misalnya ringan enteng, tapi gara-gara si jikin kok aku pas metu anakku ati gawe gak sudah metu aku jikin menengai lu si jikin itu tenang ngambil dua, bingung kabeh ini akhirnya nabrak sana nabrak sini, susah sendiri, dia sendiri, coba orang dulu, enggak. Orang dulu itu yang dibutuhkan dipakai, yang enggak dibutuhkan enggak ditolei. Yang mampu dikerjakan, yang enggak mampu, yang kurang mampu, ya ditinggalkan, enggak mengharap yang lebih. Itu orang dulu dalam kebiasaan hidup di atas dunia. Kalau ibadah, jelas. Mengikuti orang dulu itu terbaik. Kalau mengikuti orang salah, orang sekarang, ake salahnya ketimbang. Bener ya? Orang dulu itu ibadah. Wih, satu macam, gak ada macam liane. Orang dulu itu dalam beribadah, satu macam, gak ada macam. Saiki, macam-macam. Di dalam satu gang, atau satu RT, satu RW, kadang macam-macam. Ono sing bulak, ono sing bening, ono sing peteng, ono sing padang. Saya tak sebut warna yang kok tukaran karena PDW. Jadi ada yang terang, ada yang burem, ada yang peteng. Jadi ada yang benar, ada yang kurang benar, ada yang salah. Tapi terkadang mereka berantem karena PDW. Yang ini mengatakan dia benar, yang ini mengatakan dia benar, yang ini mengatakan dia benar. Yang jelas podo salai lek tukaran. Yang benar itu apa? Jalankan, berusaha mengingatkan dengan baik tanpa mencaci. Itu yang benar. Dan tidak menganggap dirinya lebih baik dari yang lain. Ini kan salah kabeh akhirnya. Menganggap benar nyalakno sing iko. Salah itu. Benar awak dhewe. Yang sana juga gitu. Salah itu. Benar awak dhewe. Sing tengah yang ngono. Nah, akhirnya podo salah kabeh. Kenapa? Nabi itu tidak mengajarkan seperti itu. Ketika tahu ada yang salah, ingatkan dengan cara yang terbaik. Dengan cara terbaik. Jangan dengan segala macam cara. Dengan cara yang terbaik. Bukan malah menjatuhkan, bukan malah menghina atau menganggap dirinya lebih mulia dari yang lainnya. Lihat Nabi itu. Pernah Nabi menganggap lebih mulia dari orang kafir sekalipun? Enggak. Mencaci mereka, mencemooh mereka? Tidak. Bahkan itu dalam ibadah, sudah pasti kita mengikuti salaf lebih utama, lebih baik. Nah, sama halnya dengan menulis. Para salaf itu tidak pernah menulis dengan tinta merah. Itu kebiasaan, benar kebiasaan. Tapi kebiasaan mereka itu pasti memiliki dasar. Kenapa mereka nulisnya gak mau dengan warna merah? Itu pasti ada, sekalipun misalnya kita gak tahu alasannya. Yang jelas mereka tidak melakukan perbuatan kecuali melihat orang-orang sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bahkan sebagian mereka itu gak mau menaiki tunggangan yang berwarna merah. Misalnya kuda atau yang lain sebagainya. Seperti itu mereka. Wa min ta'zimil ilim ila ta'zimis syuraka wa man yata'allam minhu. Ini termasuk daripada pengagungan kepada ilmu, yaitu mengagungkan, memuliakan sahabatnya di dalam mencari ilmu. Kita yang duduk ini, satu dengan lain, kita ini bersahabat. Kita ini berteman. Nah, untuk mendapatkan ilmu itu manfaat, berkah, kita harus saling memuliakan. Bukan berarti yang di atas menghinakan yang di bawah. atau yang di bawah menghinakan di atas, enggak. Saling memuliakan. Jadi teman di dalam mencari ilmu itu harus saling menghormati. Saling memuliakan. Baik di dalam pelajaran ataupun di luar pelajaran. Lebih-lebih kepada yang dia belajar darinya. Termasuk daripada pengagungan kepada ilmu, ya lebih-lebih kepada orang yang kita belajar darinya. Ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Satu aja untuk mengingat. Perkataan Imam Ali karamallahu wajha. Beliau mengatakan, sirtu lahu abdan liman allamani harfan. Atau yang umum, ana abdun man alamani harfan. Aku adalah budak bagi orang yang mengajari aku satu huruf. Orang yang mengajari aku satu huruf, aku adalah budaknya. Nah, ini kepada orang yang kita belajar darinya, kepada guru. Nah, kalau kepada teman aja kita harus menghormati, harus memuliakan baik di saat pelajaran ataupun di luar. Apalagi terhadap guru di saat pelajaran ataupun di luar pelajaran. Wa tamalluk mazmum. Tamalluk itu nemen kepingine. Kita kalau ingin sangat sesuatu itu tercela. Dunia, kita sangat menginginkannya itu tercela. Bahkan juga dalam makanan dan yang lain sebagainya, mazmum tercela. Illa fi talabil ilmi, kecuali di dalam mencari ilmu. Jadi nemen pengin oleh ilmu, ini bagus. Kalau kepingin nemen duit, kepingin nemen makan, jelek. Kalau dituruti berarti ngikuti syahwat. Nah, sedangkan kita dianjurkan untuk selalu melawan syahwat. Kecuali di dalam mencari ilmu. Nemen karpe, nemen kepingine, itu bagus. Karena apa? Berarti dia ingin benar-benar mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa. Sangat bermanfaat. Begitu juga kepada teman-temannya, kepada gurunya, untuk mengambil faedah, mengambil ilmu dari mereka. Jadi nemen cintanya kepada temannya yang sesama mencari ilmu. Nemen cintanya sama gurunya yang dia selalu mendapatkan ilmu darinya. Itu sangat bagus. Sangat bagus. Asalkan tidak sampai mengkultuskan. Menganggap wali atau menganggap nabi atau semisalnya. Dan juga tidak sampai menghinakan ulama lainnya. Gara-gara saking cintanya sama gurunya merendahkan ulama lainnya. Ini gak sampai. Jadi mencintanya sama gurunya tidak sampai menganggap gurunya itu luar dari pada umumnya. Atau tidak sampai menghinakan ulama lainnya atau merendahkan ulama lainnya dari gurunya. Ini gak boleh. Jadi boleh nemen senenge tapi tanpa menghinakan orang lain, ulama yang lain, atau tidak mau dengan yang lain, hanya kepada gurunya. Ini juga gak boleh. Nah, ini diantara mengagungkan ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak barokah di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita dapat meneladani orang-orang dahulu sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik dari sekarang, dan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.